Ada PT Kas, ada SNPKM 24, juga ada Ramayana, Maxstone Shooting, terima kasih dari Jakarta tentunya. Ada Twi, Ratna, Ju, Palapa. Selamat siang semuanya. Apa kabarnya, Mas?